So, we start the Dhamma talk. Firstly, we should pay homage to the Buddha, the owner of the Dhamma, by recitation of the Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Before start the Dhamma talk, I would like to send my loving kindness to all of you and to all listeners and for all living beings, and I would like to say my well wishes to you by reciting of the one of the Dhamma verses. Chatu rogehi voshyande gambire sansaranwe uttharesi mahaviro dhamma nawaya nayako etena saccha vacena hotute jaya mangalam. That meaning is our Buddha is the Nayaka, the leader of the 3 worlds, human beings, Deva and the Brahmins. Mahavira, he possessed a great effort. So the Buddha teach us the Dhamma and that also Eightfold Noble Paths. So by this Eightfold Noble Paths, the all sentient beings, they can, because all sentient beings are floating in the ocean of round of the rebirth, very deep. In this ocean also, by the 4 flooded, Kamboga, Bavoga, Dichoga, Ovichoga, these 4 floods are the floods of sensual pleasure, the floods of existence, the flood of wrong view, the flood of ignorance. By these 4 water floods, all sentient beings are floating and flowing in the deep oceans round of the rebirth. From these oceans, our Buddha teach the Dhamma, and by the Eightfold Noble Paths, he take out from that ocean and to reach the shore of the Nirvana. Because of by sharing this truth, may good fortune follow all of you, and may you be conquer all of the enmity, and may you be obtain the auspicious success, and may you attain the supreme bliss of the Nirvana. Pertama-tama saya ingin memancarkan cinta kasih kepada kalian, juga mengharapkan kalian mendapatkan berkah dengan mengutip sebuah syair Dhamma yang artinya adalah Sambuddha sebagai pemimpin 3 alam, yaitu para dewa, sebagai guru dan pemimpin 3 alam, yaitu para dewa, Brahma, dan manusia. Dan beliau telah mengajarkan Dhamma dan 8 jalan utama kepada kita semua, kepada semua makhluk hidup, dan beliau sebagai seorang Mahavira, seorang yang gagah perkasa, berusaha untuk menolong semua makhluk hidup yang hanyut dalam lautan samsara, lautan kelahiran yang berulang-ulang, dan lautan samsara manusia yang hanyut dalam kebanjiran, manusia yang terhanyut dalam kebanjiran ini juga diselamatkan. Dan empat yang dimasukkan dengan kebanjiran ini adalah kebanjiran kesenangan indriawi, kemudian juga kebanjiran bawa atau keberadaan atau eksistensi, kemudian juga kebanjiran pandangan salah, kebanjiran kegelapan batin. Dengan delapan jalan utama, beliau mengajarkan kepada semua makhluk hidup untuk mencapai nibbana. Semoga dengan ungkapan kebenaran ini kalian diliputi oleh berbagai berkah dan akhirnya mencapai nibbana. So today I would like to give the Dhamma talk for your meditations as a encouragement. The title name is the lamp for your life or the island for the samsara journey. Hari ini saya akan memberikan dhamma desana yang berjudul yang berhubungan dengan topik di mana lampu atau pelita bagi perjalanan hidup kita atau pulau sebagai pelindung dalam pengembaraan kelahiran yang berulang-ulang kita sebagai suatu wujud untuk menyemangati kalian agar berlatih dengan lebih tekun. Before give the Dhamma talk, I would like to recite there one of the verses from the Dhammapada, that is Appamada Waka. Uttani na pamadina sayamina damina cha dipankiriyatha mirawi ya ogo navi kirati. So this verse's meaning is Uttani na means through diligence or ardent or exertions. Appamadina, that means mindfulness or heedfulness. Sayamena, discipline regarding with the moral precepts. And Dhammenacha means controlling the six sense faculty. By this four quality, Dipankahiratha Merawi. Merawi means wise man. Kiriyata means make. Dipa means island or lamp, pulau or lampu. So, make the dipami, dipangkiri yatami, lamp or island, yang ogor navi kirati. So, which this island or this lamp, which will not overwhelmed by the full-flooded ogre. So, like that way, Buddha gave that this verse in the Dhammapada. Jadi, pertama-tama saya ingin mengutip sebuah syair yang diambil dari Dhammapada, bab Appamada Waka, di mana bunyinya sebagai berikut: Uthanena pamadena sanyamena damena ca dipangkairatha medawi yang ogo nabi kirati. Uthanena berarti dengan rajin, appamadena dengan tidak lengah, sanyamena ca dengan disiplin untuk mematuhi sila atau moralitas, kemudian damenaca melalui pengendalian keenam indria atau keenam pintu indria, kemudian medawi Sang Bijaksana Dipangkai Ratha membuat dirinya menjadi sebuah pulau yang Ogona Bikirati, di mana banjir tak akan menghanyutkannya. Jadi secara keseluruhan bisa diterjemahkan sebagai Sang Bijaksana yang berusaha dengan tekun, tiada lengah, disiplin, dan penuh pengendalian diri, membuat dirinya menjadi sebuah pulau atau sebuah pelita bagi dirinya sendiri, di mana tidak akan ada banjir yang mampu menghanyutkannya. So, if a person possessed these four qualities, uttanena, diligence, apamadena, mindfulness, sanyamena, with the moralities and tamena, controlling the six sense faculty, if he possesses this four quality, he can cross the round of the rebirth. Also, in his day-to-day life also, he can face whatever world vicissitudes to overcome. Because of that, our Buddha gave this thing to the all human beings, how to cross the round of the rebirth, how to face the day-to-day life to overcome the world vicissitudes. Jadi apabila kita memiliki empat hal ini, yaitu uttana, kerajinan, apamada, ketiada lengahan, sanyama, disiplin, dhamma, pengendalian diri. Jadi apabila kita memiliki kerajinan, tidak lengah, disiplin, dan pengendalian diri, maka kita akan mampu mengatasi berbagai hal yang kita alami dalam samsara, dalam kelahiran yang berulang-ulang dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, Sang Buddha mengajarkan kepada semua umat manusia agar memiliki hal ini sehingga nantinya dapat mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi dalam kehidupan maupun dalam kelahiran yang berulang-ulang. So this dhamma was this dhamma katha dhamma bara, we can use mandarin lokiya also we can use for the supramandai lokottara also, because I have already told you all of the living beings, all of the sentient beings, they cross in the round of the rebirth very deep and very wide oceans. This ocean also full water floods are overwhelming on that sentient beings, the flood of sensual pleasure, the flood of existence, the flood of wrong view, the flood of ignorance. Because of this flood, that are why Buddha metaphors. So you see, as a water flood, whatever been flow or floating in the water current, the water flood overwhelming and pressed, and so this being drawn in the water, and if he reached under the water because of drawn, so he may be dying and he cannot escape from that water flooded. In the same way, a person or a being, because of overwhelming the water flooded of sensual pleasure or the attachment of the flood of the existence or the flood of wrong view or the flood of ignorance, by this full flooded, overwhelming or suppressed, so this being cannot escape from that round of the rebirth. event. So he will sometime he will reach the four lower realms. If he reach four lower realms, more not difficult to escape from that state. Because of that, Buddha compared there this four floods, this four thing as if water floods. Keempat hal ini, yaitu kerajinan, tidak lengah, disiplin, dan pengendalian diri, bisa kita terapkan dalam hal yang bersifat duniawi maupun di dalam urusan atau di dalam hal yang di atas duniawi, yaitu lokutara. Makhluk hidup hanyut dalam lingkaran samsara, lingkaran kelahiran yang berulang-ulang, juga hanyut dalam samudra yang luas dan dalam, hanyut dalam berbagai kebanjiran, berbagai banjir, yaitu banjir kenikmatan dalam kesenangan indriawi, banjir keberadaan, eksistensi, banjir pandangan salah, banjir kegelapan batin. Makhluk-makhluk hidup ini hanyut dalam banjir-banjir demikian, dan akhirnya seperti orang yang hanyut dalam banjir sungguhan akan mati dan tidak bisa menyelamatkan diri mereka. Karena terhanyut inilah ke di dalam banjir, empat jenis banjir ini, sehingga makhluk hidup merosot dalam empat alam rendah, yaitu merosot di dalam alam atau terlahir di alam hewan, peta, neraka, dan binatang. Dan karena merosot di dalam empat apaya atau empat alam rendah inilah, sehingga membuat para makhluk hidup sulit untuk bangkit, sulit untuk naik ke alam yang lebih tinggi. So, if a person who want to escape from the realm of the rebirth, he must practice Eightfold Noble Path with Eightfold Noble Path ardently, diligently, also with mindfulness, and also he must practice the with moral discipline, and also he must control his stress faculty. If he practice eventually regularly, one day when his insight knowledge mature, he will attain the arhata path and fruition. When he reach this arhata path and fruition, so because of he attain, he possess, he eradicate all defilement, and that time so any water flood cannot overwhelm, and he will escape all of the round of the rebirth. He can make the island of his round of the rebirth. Untuk terbebas dari lingkaran kelahiran yang berulang-ulang ini, kita seyogianya berusaha untuk menjalankan delapan jalan Arya dengan rajin, tidak lengah, dengan penuh disiplin untuk menjalankan sila, dengan penuh pengendalian diri terhadap keenam indria kita. Apabila kita bisa melakukan ini secara teratur, secara sistematis, maka apabila nantinya sudah matang, sudah tiba saatnya, maka kita akan mencapai tingkat kesucian arahata. Kita akan mencapai tingkat tingkat magapala dari berbagai kesucian, dan kita akan mampu untuk mencabut atau melenyapkan kotoran-kotoran batin kita, dan kita tidak akan hanyut di dalam berbagai kebanjiran dan mampu meloloskan diri dari lingkaran kelahiran yang berulang-ulang dan menjadikan diri kita menjadi sebuah pulau pelindung bagi diri kita sendiri dalam perjalanan dalam lingkaran kelahiran yang berulang-ulang ini. You see, as a logia also, everybody, they want to possess the good wealth and to get the good enjoyment, to get the good happy family life. Therefore, so everybody, they get the good education, they try to get the good business and good job. But sometimes, unexpectedly or unfortunately, so they face the eight type of world vicissitude. That are so yaso, ayaso mean fame and gain, lavo, alavo mean wealthy or unwealthy another way, rich and poor, yaso, ayaso, labo, alavo, nindam, asana, that is me, plain or phrase or, and sukhan, dukkha, happy and suffering. So everybody must face this eight world vicissitudes. This also, you see, sometimes this good thing, good thing, yaso, ayaso, fame and wealthy and rich and also happiness, this time also the person must not to forget that this condition, because really this condition also impermanent, and sometimes some persons when they get the good position, good quality, that time they forgot their life and they are so proud or they indulge in the sexual pleasure, or because of that sometimes when they face the another four bad quality, that time they depress and sometimes they suicide themselves also. When we face the bad condition also, we must stand how to overcome this bad quality, and even if we face the good quality also, not to be proud, not to be forget this impermanent condition, and then only we can live peacefully, we can face good or bad condition, we can resist good or bad conditions. Demikian pula terhadap kehidupan duniawi kita, setiap orang menginginkan harta kekayaan yang berlimpah, menginginkan kenikmatan, berbagai kenikmatan, menginginkan kehidupan berkeluarga yang bahagia, menginginkan pendidikan yang baik, menginginkan bisnis yang lancar, pekerjaan yang baik. Tetapi malangnya, pada saat kita hidup di dunia ini, kita senantiasa menghadapi 8 hal yang merupakan suatu sifat dunia ini, yaitu yaso, ayaso, kemasyuran dan ketidakmasyuran. Kemudian labo, alabo, keberuntungan dan ketidakberuntungan, nidang dan kemudian dihina dan dipuji, kemudian suka duka, bahagia dan menderita. Demikianlah kita hidup di dunia ini, senantiasa menghadapi delapan hal ini. Apabila seseorang ketika menghadapi empat hal yang baik, yaitu kemasyhuran, keberuntungan, dipuji, bahagia, seyogianya memandang ini sebagai sesuatu yang tidak kekal. Pada saat dia mendapatkan posisi yang baik, pada saat dia mendapatkan kondisi yang baik, maka dia seyogianya tidak lupa diri, dia seyogianya tidak berbangga diri, dia seyogianya tidak hanyut dalam kenikmatan seksual. Dan apabila seseorang menghadapi empat kondisi yang tidak menguntungkan, empat kondisi yang tidak baik, dia juga seyogianya tidak mengalami depresi. Kemudian juga dia seyogianya tidak sampai mempunyai keinginan untuk bunuh diri. Apabila dia menghadapi berbagai kondisi yang tidak menguntungkan, yang seharusnya dilakukan adalah berusaha untuk mengatasinya. Dan sehingga dengan demikian dia bisa hidup dengan damai. Jadi seseorang seyogianya mampu menghadapi berbagai kondisi, apakah itu baik atau buruk, menguntungkan atau tidak menguntungkan. Dengan demikian dia baru bisa menjalani hidup ini dengan penuh kedamaian. So because of that, in our lifetime, day-to-day life, sometimes if we face the four bad conditions, that times by using this Buddha instruction, uttanena, diligence, appamadena, mindfulness, tayamena, morality and dhammena, controlling the six sense faculty, and if you practice this four quality, you can make the as a lamp, and you can make it as a light, and you can cross the darkness condition, and one day surely you will reach the shores of the happy state. Jadi dalam kehidupan kita, apabila kita menghadapi empat kondisi yang tidak menguntungkan, empat kondisi yang tidak baik, maka kita seyogianya menggunakan atau mempraktikkan empat hal yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu kita seyogianya berusaha untuk rajin, kemudian tidak lengah, kemudian disiplin menjalankan sila, dan penuh pengendalian diri dalam pengendalian diri terhadap keenam indria. Dan apabila kita mampu mempraktikkan keempat hal ini, maka diri kita akan menjadi terjaga, kita akan mampu mengatasi berbagai kegelapan yang kita hadapi, dan akhirnya mencapai pantai seberang, pantai kebahagiaan. Here also, uttanena, exertion or diligent condition also, I would like to tell, because if you exert or if you practice diligently, that also the mindfulness or clear comprehension is very important. Because sometimes if we attend without knowledge or without discrimination knowledge, this attempt or this exertion is we cannot face successful condition. Therefore, I would like to tell one of the story for you, that is three fish from the Ganga. Three fish, ikan. Jadi apabila kita mampu untuk mengamalkan keempat hal ini, yaitu kerajinan, tidak lengah, dan disiplin dan pengendalian diri, maka kita akan mampu mengatasi berbagai kesulitan. Selain itu, kita juga perlu memiliki apa yang disebut sebagai sati sampajanya, yaitu eling, kemudian sampajanya yaitu pemahaman jernih. Dan acap kali seseorang dalam menjalankan praktiknya, dia kurang awas, sehingga akan menghadapi berbagai kesulitan. Berikut ini saya akan menceritakan kisah tiga ekor ikan yang ada di dalam Sungai Gangga. So this story is very simple. Near the Ganga River, one day a fisherman, he caught the three fishes and he put these three fishes in his boat. In these three fishes, one fish considered, if I make the exertion again and again, I can escape from this fisherman. Because of that, he jumping again and again from the boat. Therefore, the fisherman was angry, and so the fisherman hit this fish with his rower, and later on this fish also died and reached in the pen by the frying for food. Hit the kill end. Jadi cerita ini cukup ringkas, tidak panjang. Jadi dulu ada tiga ekor ikan. Ada seorang nelayan tinggal dekat Sungai Gangga. Kemudian dia menangkap tiga ekor ikan, lantas meletakkannya di dalam perahunya. Ketiga ikan ini berusaha untuk meloloskan diri. Ikan yang pertama berusaha untuk meloloskan diri berulang-ulang untuk melepaskan diri. Dan dia akhirnya meloncat dari perahunya. Lantas karena melihat berusaha untuk meloncat-loncat, melepaskan diri dari perahu itu. Lantas karena melihat ini, sang nelayan menjadi marah dan dia memukul ikan ini sampai mati. Dan setelah ikan ini mati, akhirnya menjadi santapan di akhirnya masuk dalam kuali, digoreng dan menjadi santapan makanan. Another fish, he thought wisely, and if I get the good opportunity, good chance, and that good opportunity, good chance, if I attempt, I can escape from this fisherman. Because of that, he waited to get the good opportunity. At that moment, the fisherman, he pressed the one side of the boat, and that time the boat turning one side. Because of that, the boat, the surface, the wall of the boat is very near the water level. So at that time, the fish thought, to get the good opportunity. Therefore, he suddenly his effort, and he jumped out from the boat. That time, he escaped. He reached there in the water, and he escaped from the fisherman. Therefore, so his attempt is righteously and good. Everything is favorable condition, and he can escape from the hand of the fisherman. Kemudian ikan yang kedua, dia merenungkan dengan bijaksana. Dia berpikir bahwa saya harus meloloskan diri dengan memiliki waktu yang tepat. Dengan demikian, barulah saya dapat meloloskan diri. Lantas, suatu saat, nelayan itu, dia membuat perahu itu agak miring ke satu sisi, sehingga membuat sisi itu dekat dengan permukaan sungai. Dan melihat keadaan ini, sang ikan, yaitu ikan yang kedua, dia berpikir, inilah kesempatan bagi saya untuk meloloskan diri. Lantas dia berupaya untuk melompat dari air dan ternyata dia berhasil melompat dari air dan keluar dari perahu itu dan meloloskan diri dari perahu dan meloloskan diri dari tangkapan sang nelayan. The third fish, he thought, if I had the good karma in past life, or if I had the good luck, I will escape from the disfigurement. Because of that, he wasted his luck and he wasted his past karma. Only he lying down in the boat under the water. So later on at the evening, the fisherman thought, oh, the fish was sick. Because of that, if this fish dies, it can be rotten very quickly. Because of that, I should hit its head by my rower, and later on, the fish also killed by this fisherman, and also the fish also reached in the pot, and also he also made to the food. So in the same way, three fish life, you can see how they attempt their condition. Ikan ketiga berpikir, saya harus menunggu karma baik saya berbuah, atau saya harus menunggu keberuntungan saya datang, baru saya akan bisa meloloskan diri. Oleh karena itu, dia hanya berdiam saja di dalam air, menunggu karma baiknya tiba. Dan karena dia hanya berdiam saja di dalam air, sehingga nelayan itu berpikir, wah, ikan yang satu ini sedang sakit. Dan kalau dia sakit, lantas mati, dia akan, badannya akan membusuk dengan cepat. Oleh karena itu, mumpung belum mati, nelayan itu memukul kepala ikan tersebut sampai mati dan akhirnya bernasib masuk ke dalam kuali dan menjadi santapan makanan juga. So because of that, to taking the lesson from these three fishes, and really for our life, if we attempt or if we make the exertion to get the good position, to get the good wealth, really we must attempt, we must exert righteously, wisely only we can get the good position, or we can get the good wealth and good happiness. Without wisdom, without knowledge also, that is not good. Another one also, if we wake the past life karma, or if we wake the luck only also, it cannot become true. Because of that, we must attempt, we must practice, we must exert righteously with the mindfulness, that is very important. Jadi kita bisa mengambil pelajaran atau menarik hikmah dari kisah tiga ekor ikan ini. Di dalam menjalani hidup ini, kita berusaha untuk mendapatkan posisi yang baik, mendapatkan status yang baik, mendapatkan harta kekayaan yang banyak. Dalam usaha itu kita seyogianya berusaha dengan bijaksana. Dengan demikian barulah kita bisa mendapatkan posisi yang baik, bisa mendapatkan harta kekayaan yang baik, yang banyak, bisa mendapatkan kebahagiaan. Tanpa kebijaksanaan, tanpa pengetahuan, maka kita tidak akan mendapatkan semua itu. Kemudian dari kisah itu kita juga bisa melihat bahwa kalau kita hanya menunggu karma baik berbuah, maka karma baik, maka buah dari karma baik itu tidak akan datang pada kita. Oleh karena itu kita harus berusaha, kita harus berupaya dengan penuh sati dan juga dengan penuh pemahaman yang jernih, dengan kata lain dengan penuh kebijaksanaan. That also, if we make the exertion, if we attempt or in the Janu Sondi, Diga Janu Sutra, also Buddha gave the instruction, even if we aim for our living with the diligently, with the diligence, but that also, other quality also very important, because that is Buddha gave the instruction. One day, Diga Janu Brahmins came and asked to the Buddha, Pandey, we are the laymen, we want to enjoy with our family life in this life. We are the not like your monkhood. Because of that, to get the happy life, what quality are necessary, what quality are important? That die, Buddha gave the four quality also. That is, four accomplishment or four sambada. That means, uttana sambada, accomplishment of diligence, arekha sambada, accomplishment of protection or prevention, kalyana metta, accomplishment of noble friendships, and Sama Jivita, accomplishment of righteously livelihood. Dalam berusaha, kita juga seyogianya menarik hikmah dari sebuah sutta, yaitu Diga Janu Sutta, di mana Sang Buddha memberikan nasihat bahwa selain kita harus rajin dalam menjalani hidup ini, kita juga perlu memiliki kualitas yang lain, karena hal-hal yang lain itu juga penting. Jadi ceritanya, suatu ketika seorang brahmana yang bernama Diga Janu, dia berkunjung kepada Buddha dan bertanya kepada Sang Buddha, kami sebagai seorang umat awam masih menginginkan atau masih menginginkan kenikmatan kehidupan berkeluarga, tidak seperti para bhikkhu yang telah meninggalkan kehidupan duniawi. Kita masih ingin mendapatkan kebahagiaan. Kualitas apakah, sifat-sifat apakah yang perlu kita miliki agar bisa hidup bahagia, agar bisa menikmati kehidupan berkeluarga? Lantas Sang Buddha mengatakan, empat sampata atau empat pencapaian, ya, inilah yang perlu dimiliki, yaitu yang pertama uttana, yaitu kerajinan. Yang kedua adalah arakha, yaitu kemampuan untuk melindungi apa yang ada, kemampuan untuk mencegah terhadap apa yang akan merugikan. Kemudian yang ketiga adalah Kalyana Mitata, yaitu memiliki seorang sahabat yang baik, memiliki seorang sahabat spiritual yang baik. Yang keempat adalah Sama Jiwita, yaitu kemampuan untuk hidup secara seimbang. So because as a businessman, although if he can search the money a lot, if he cannot protect, if he cannot prevent from the fight enemy, water flood at all, conflagration or the bad rulers or the bandits or unbeloved one, so his wealth can be lost easily. Because of that, Arekha Sampada, accomplishment of protection or prevention also very important. Jadi misalnya kalau kita berdagang, menjalankan bisnis kita, kita sudah berusaha untuk mencari uang yang sebanyak-banyaknya. Tetapi apabila kita tidak mampu untuk melindungi apa yang telah kita cari, apa yang telah kita dapatkan, misalnya dari berbagai ancaman bahaya, dari bahaya api, bahaya air atau banjir, kemudian bahaya dari penguasa atau raja atau pemerintah yang tidak baik, yang jahat, kemudian juga melindungi harta kekayaan kita dari turunan kita yang tidak baik, maka kita akan mengalami kehilangan terhadap apa yang telah kita susah payah dapatkan sebelumnya. So the Kalyana Mitata also very important, because a person, if he can harm easily the wealth, and if he become very rich because of rich persons, so he will associate many friends. In this friend, some are also good and some are also bad person. Because of associated with the evil person, he can lose his wealth also. Because of that, so Kalyana Mitata also very important not to lose the wealth. Selain itu, kita juga perlu memiliki sahabat yang baik atau pergaulan yang baik. Jadi apabila kita bisa mendapatkan harta kekayaan dengan mudah, kemudian kita menjadi kaya, lantas kita tidak menjaga pergaulan kita, dan pada saat kita menjalani hidup ini, kita bisa saja menjumpai orang yang baik, orang yang jahat. Dan kalau misalnya kita bergaul dengan orang jahat, maka bisa saja kita bisa kehilangan harta kekayaan yang telah kita dapatkan dengan susah payah. Jadi untuk agar kita tidak kehilangan harta kekayaan yang telah didapatkan, kita perlu menjaga pergaulan kita. Itulah makna dari Kalyana Mitata. So Sama Jiwita also very important. If you righteously livelihood only, whatever you get, you will be happy. Otherwise, you may be wealthy, but one day, so sometime if you face there something case, you will be worried or you may be anxiety. Also, even when you reach the deathbed also, because of unrighteously livelihood, you will be worried or you will be anxiety, seeing the future existence or future destination. Because of that, to get the happy life, to live the peacefully, so Sama Jiwita, righteously living also, very important. Righteously livelihood. Kemudian, kita juga perlu mempraktikkan Sama Jiwita. Jadi harta kekayaan yang telah kita dapatkan, kemudian kebahagiaan yang telah kita dapatkan kita seyogianya mempertahankannya, dan agar nantinya kita tidak terperosot ke dalam kerisauan, maka kita perlu menggunakan harta kekayaan kita secara benar, dan kita seyogianya tidak terperosot ke dalam utang, sehingga nantinya kita bisa menjalani masa depan yang lebih baik, menjalani kehidupan ini dengan bahagia. So because of that, to cross the round of the rebut or to cross the day-to-day life as a businessman, or really this four quality is very important. I have told you Uttana Sampada and the Uttanina Appamadina Samina Sayamina Dhammina Cha. So mindfulness, morality, and controlling the six sense faculty, by using these four quality, try to cross the day-to-day life or try to cross round of the rebirth to reach the arhata path and fruition. If you can practice by these four quality, surely one day you will reach the shore or the island of arhata path and fruition. Jadi agar kita bisa mengarungi lautan lingkaran lautan samsara, agar kita bisa mengarungi perjalanan kita dalam kelahiran yang berulang-ulang, agar kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang pedagang. Empat hal inilah yang sangat penting, yaitu kerajinan, kemudian tidak lengah, kemudian disiplin dalam menjalankan sila, kemudian juga pengendalian diri atau pengendalian terhadap keenam indria kita, itu sangat penting dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Juga sangat penting dalam usaha kita untuk mengatasi atau untuk terbebas dari lingkaran kelahiran yang berulang-ulang dan akhirnya mencapai tingkat kesucian arahata. Akhirnya kita bisa mencapai pantai seberang kesucian untuk mencapai nibbana. So here I would like to tell the background of the story, why and where to whom Buddha gave this Dhammapada. So I would like to tell the background of the story. Jadi selanjutnya saya akan menceritakan latar belakang mengapa sampai Sang Buddha memberikan atau menceritakan syair dari Dhammapada yang baru dikutip ini. Mengapa Sang Buddha membabarkan atau mengutarakan syair ini, dan di mana Sang Buddha mengutarakan syair ini? So because of Venerable Chula Pandaka, Buddha preached this Dhammapada. Because that is the story I would like to relate it from the Dhammapada. Venerable Chula Pandaka he was the very dullard monk before he attained the arhata path and fruition, because they were the two brothers. I tell that this story, so if I start, because that is in the Rajagiri, one of the rich men, Dhanasiti. He has the only one daughter. Only one daughter is. Jadi kisah ini berhubungan dengan Yang Mulia Jullapanthaka. Jadi suatu di zaman dulu ada seorang saudagar kaya, dia hanya mempunyai seorang anak perempuan. So this rich man's daughter, she fall in love with her male servant, and later on, because of she afraid her parents, and she flee away with her lover and another place outside of the Rajagaha cities. Kemudian putri dari saudagar kaya ini, suatu saat dia jatuh cinta pada pembantu keluarganya. Dan karena dia takut terhadap orang tuanya, lantas dia, putri ini, melarikan diri bersama kekasihnya yang pembantu itu, dengan meninggalkan kota Rajagaha. Later on, this girl, this lady, she got the pregnancy, and so because of she want to keep back her son at her parents' house, she request to her husband. So she want to go. She wanted to go her husband at her parents' house, but because of the husband did not dare to go there because of his big guilt, so he persuaded not to go there again and again. But so later on, without knowing that her husband, she went to her husband, she went to her parents' house. Later on, the husband also, he knew and he followed with her. At that time, on the way, he met his wife, and that time, the wife also, she gave birth a child. She gave birth the child, and so later on, they returned to their house again. That time, because the son was born in the road, so they gave their son names and the Pandaka. Jadi setelah melarikan diri dari rumah orang tuanya yang kaya raya itu, lantas putri ini dia tak lama kemudian hamil dan akan melahirkan. Dan dia mempunyai niat untuk melahirkan anaknya itu di orang tuanya. Lantas dia minta izin kepada suaminya agar bisa pulang ke rumah orang tuanya. Tetapi karena suaminya ini takut pada orang tua putri tersebut, lantas dia menolak. Tidak setuju untuk pulang ke rumah putri tersebut. Dan karena ditolak terus-menerus, akhirnya putri yang sedang hamil ini, dia memutuskan untuk pergi diam-diam pulang ke rumah orang tuanya. Dan ketika suaminya mengetahui bahwa istrinya itu sudah pergi, lantas dia mengikutinya. Dan di tengah jalan dia bertemu dengan istrinya. Dan tidak lama kemudian istrinya ini melahirkan anaknya di tengah jalan. Dalam perjalanan mereka, jadi setelah suaminya menemukan istrinya, lantas dia mengajak istrinya untuk kembali ke rumah mereka. Jadi tidak melanjutkan perjalanan ke rumah putri ini. Jadi dalam perjalanan kembali ke rumah mereka sendiri, istrinya ini, yaitu putri saudagar kaya ini, akhirnya melahirkan anaknya. Dan karena anak atau putra yang putra ini dilahirkan di tengah jalan, sehingga diberi nama Pantaka. Pantaka sendiri berarti jalan. Jadi karena lahir di tengah jalan, lantas diberi Pantaka. Later on, she got again so pregnancy and like that earlier way, she talked again. Her husband, she like to give back her son in her parent house. That time also, her husband refused again. So without knowing her husband, and she went again to her parents' house. That time also, the husband followed, and in the way, she gave back again another son. Because of that also, so they gave the name, the elder one, Mahapandaka, and the younger one, they gave Chulapandaka. Kemudian, tidak lama kemudian, istrinya hamil lagi. Dan seperti sebelumnya, istrinya juga mempunyai niat untuk melahirkan putra yang keduanya ini di rumah orang tuanya. Tetapi, karena suaminya menolak lagi, tidak mengizinkan istrinya untuk kembali ke rumah orang tuanya. Oleh karena itu, sang istri, tanpa sepengetahuan sang suami, lantas secara diam-diam kembali pulang ke rumah orang tuanya. Dan setelah menyadari hal ini, sang suami mengikutinya, mengejarnya, dan ternyata sang istri untuk kedua kalinya melahirkan anaknya di tengah jalan juga. Karena kedua putranya ini lahir di tengah jalan, sehingga putra yang pertama diberi nama Mahapantaka, kemudian yang putra yang kedua disebut Chulapantaka. Maha berarti yang besar, Chula berarti kecil. Jadi yang pertama namanya Pantaka besar, yang kedua namanya Pantaka cilik. So later on, they grew up, and when they play with their friends, that time their friends, they said, my uncle, my grandfather, my older uncle, my auntie, like they do, other children are talking, they are relatives. Therefore, Mahapandaka asked his mother, mother, we don't have any relation in here. Mother said, yes, no, you are no relative here, but your grandfather is a wealth man, in the richest man in the Rajagiri, and in Rajagiri, you have many relatives. Setelah kedua putranya ini menginjak usia dewasa, usia remaja, ketika mereka bermain-main dengan teman-teman mereka, teman-teman mereka sering menyebutkan, sering menceritakan tentang paman mereka, menceritakan tentang kakek nenek mereka, menceritakan tentang bibi mereka. Jadi mereka sering menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan keluarga mereka. Lantas suatu hari, kedua putra ini, dia bertanya kepada ibunya, orang lain mempunyai sanak famili, tetapi kenapa kita tidak mempunyai sanak famili? Lantas ibunya menjawab, sesungguhnya kita juga mempunyai sanak famili, tetapi tidak di sini. Anda mempunyai seorang kakek yang kaya raya yang tinggal di Raja Kaha. So later on, Mahapandaka, he request his mother, he want to see that his relative repeatedly, again and again. Therefore, the mother asked to her husband, they like to go to visit grandfather and grandmother house. But so the husband also, their father refused to go there because of telling again and again. So later on they decide and they went to the Rajagraha city to see their grandfather and grandmother. Tatas Mahapantaka, dia memohon kepada ibunya untuk mengunjungi kakeknya. Dia memohon berulang-ulang, akhirnya ibunya minta izin kepada suaminya untuk kembali ke rumah orang tuanya. Dan sang suami kembali menolak permintaan istrinya ini. Dan karena anaknya ini minta terus, akhirnya ibunya memutuskan untuk pergi saja menengok kakek dan nenek dari anaknya ini. So when they reached the Rajagraha city, because they did not dare to go directly to their house, because of that, so they sent the message to their parents' house and father and mother. When they know, so really they forgive their daughter, but they decided their daughter is very stupid, not deserve to live with together. Because of that, they give their much money to them and only to send their son, two sons, to their house. Because of that, so the wife and husband, they accept the money sent by their parents, and also they sent their two sons to their parent house. Later on, so these two brothers grew up in comfort in their grandfather house. Jadi setelah tiba di Rajagraha, yaitu orang tua sang istri yang kaya raya itu, mereka tidak berani langsung ke rumah orang tuanya. Pertama-tama mereka kirim dulu berita ke rumah orang tuanya, dan ketika orang tuanya mengetahui bahwa putrinya bersama anaknya ini, anak-anaknya mau datang, lantas mereka mengirim kembali kabar bahwa mereka memaafkan putrinya ini. Tetapi karena mereka merasa bahwa putrinya ini bodoh karena mau pergi bersama pembantunya, lantas putrinya ini tidak layak, tidak pantas untuk tinggal bersama mereka. Lantas sang orang tua yang kaya raya ini, sang Brahmana yang kaya raya ini, lantas memberikan uang kepada putrinya dengan syarat bahwa dia tidak boleh datang, tetapi hanya kedua putranya saja yang boleh datang ke rumahnya. Jadi setelah sang putri Brahmana menerima uangnya, lantas dia mengirim kedua putranya itu ke rumah orang tuanya, yaitu Brahmana yang saudagar yang kaya raya itu. Dan kedua putranya, yaitu Mahapantaka dan Culapantaka ini, tumbuh menjadi dewasa di rumah kakeknya yang kaya raya itu. So grandfather Dhanasiddhi, he always went to the monastery and he listened the Buddha discourse. Mahapantaka also, he followed with his grandfather and he listened the Buddha discourse. Therefore, he inclined to become the monkhood, and he requested to his grandfather to enter the bhikkhuhood. His grandfather also gladly gave the permissions to become the monkhood, and he took his grandson and he requested to the Buddha to enter the Samanirahood. kakek kedua anak tersebut, yaitu saudagar yang bernama Danasetti ini, dia merupakan pengikut dari Sambuddha. Dia sering pergi mengunjungi Sambuddha untuk mendengarkan dhamma di sana dari Sambuddha. Dan suatu hari Mahapantaka dia ikut kakeknya pergi berkunjung ke tempat Sambuddha. Setelah mendengarkan ceramah dhamma, setelah bertemu dengan Sambuddha, ternyata Mahapantaka ini dia mempunyai niat untuk menjadi seorang bhikkhu. Lantas dia memohon kepada kakeknya agar diizinkan untuk menjadi seorang bhikkhu. Dan kakeknya ini dengan senang hati memberikan izinnya kepada cucunya ini untuk menjadi seorang bhikkhu. Lantas kakeknya ini membawa cucunya menghadap ke Sambuddha, dan akhirnya Mahapantaka menjadi seorang Samanera yang mungkin pada saat itu usianya belum cukup. Firstly, Samanera Mahapantaka, he studied the Buddha teaching, and later on, at the age of the 20, he got the fully ordination and he became the monkhood. Later on, also he asked the meditation subject from the Buddha, and he practiced ardently and diligently. Because of that, he reached the Arhanta path and fruition. Jadi, lantas Samanera Mahapantaka ini, dia belajar dengan tekun, dan pada usia 20 tahun, dia ditapiskan menjadi seorang bhikkhu. Jadi dia diupasampada menjadi seorang bhikkhu. Kemudian dia minta kepada Sambuddha meditasi objek meditasi. Dan setelah mendapatkan objek meditasinya, dia berlatih meditasinya dengan tekun. Dan akhirnya mencapai tingkat kesucian arahat. So because of he attained the enjoyment of the Buddha teaching, the Samatha and Jhana Samapatti and Vipassana Samapatti, because of that he considered, life is very suffering. Therefore, as my younger brother Kichil Jadang Chulapanaka, if he enter the religious hood, monkhood, so his life is very good. Because of that, so he tells his younger brother, do you want to enter the religious hood? The Chulapanaka also, he agree, and he requests again to his grandfather. Grandfather also gladly give the permission to enter the Samanera hood. Because of that, so Chulapanaka also, he asked the permission from the Buddha. Buddha also allowed to enter the Samanera hood. So Chulapanaka also, he became the Samanera hood again. Jadi karena Mahapantaka ini, dia sudah mampu melihat manfaat dari ajaran Sambuddha yang memberikan kebahagiaannya, baik melalui jhana samapati, pencapaian jhana, maupun melalui vipassana samapati, pencapaian vipassana. Dan dia melihat bahwa kehidupan duniawi penuh dengan penderitaan. Oleh karena itu, beliau ingin agar adiknya, yaitu Chulapantaka, juga bisa menjalani kehidupan seperti dia, kehidupan sebagai seorang petapa yang telah meninggalkan kehidupan duniawi. Lantas dia mengajak saudaranya, saudara kecilnya yaitu Culapantaka untuk meninggalkan kehidupan berumah tangga. Dan ternyata Culapantaka setuju. Lantas mereka memohon izin, minta izin kepada kakeknya. Dan kakeknya ternyata juga memberikan izinnya. Dan memberikan izinnya untuk agar Culapantaka ini menjadi seorang samanera. Dan mereka lantas memohon kepada Sang Buddha untuk untuk menjadikan Culapantaka ini sebagai samanera, dan Sang Buddha memberikan izinnya juga. So his elder brother Mahapandaka keep the Dhammapada one verse, four sentence to memorize his younger brother. Even the whole four rain retreat, 4 months, his younger brother Culapantaka trying to memorize, because of he was the Dalit, he could not memorize in the 4 months of rain retreat. Lantas Mahapantaka ini, dia memberikan sebuah syair dhamma kepada adiknya, yaitu Culapantaka, agar diingat-ingat terus untuk menghafal syair dhamma ini. Ternyata selama 4 bulan musim hujan, Culapantaka ini dia tidak mampu mengingat atau menghafal syair dhamma yang terdiri dari 4 baris ini. Mahapandaka, he told his younger brother, you could not memorize even 4 sentences, one Dhammapada, so you are not worthy of the Buddha dispensation because of that. So you should go back to your home. So like that way, he told his younger brother. Therefore, younger brother Culapantaka, he was so sad and he was weeping at the corner of this monastery. Lantas Mahapantaka dia mengomeli ya adiknya bahwa Anda tidak mampu menghafal bahkan satu syair dhamma saja. Oleh karena itu, Anda tidak layak untuk menjadi seorang pengikut ajaran Sang Buddha. Kalau begitu, Anda pulang saja ke rumah. Lantas, Culapantaka pada saat itu merasa sedih sekali. Lantas, menangis tersedu-sedu di sebuah sudut di wihara. That is Atakata teacher mention is Culapantaka in his one of the his past life. He also became the monk, and at that time, he jeered out, making the joke to a Dalit monks. So he could not study there, his education. So because of this making the joke, the Dalit monk also, he gave up his study. Therefore, because of this bad karma, Culapantaka in his lifetime, he became the Dalit one. Dalit, stupid or cannot memorize. Jadi Culapantaka ini dia bisa menjadi begitu karena dalam kelahiran lampaunya dia juga hidup sebagai seorang bhikkhu. Cuma pada suatu hari dia menertawai seorang bhikkhu yang agak bodoh atau agak sulit untuk menghafal, sehingga bhikkhu tersebut mengalami mengalami banyak rintangan dalam pelajarannya dan meditasinya. Karena karma buruk inilah lantas membuat Culapantaka dalam kelahiran tersebut juga terlahir sebagai seorang yang bodoh atau pelupa. So at that time our Buddha was residing in the mangrove grove donated by the physician Jivaka. So physician Jivaka, he intend to invite the Buddha and 500 bhikkhus in his house to offer the alms food. Because of that, he sent the messengers and so to invite the Buddha and Buddha disciple 500 arahat. At that time, Mahapandaka is there that he take the duty to accept the invitations. Because of that, Mahapandaka also he accept the invitation of the physician Jivaka and he accept of the his younger brother. So we welcome to your invitation. So at that time, Culapantaka he had the his brother invitation and he was so upset. Oh my brother, he didn't accept to participate at this invitation. Therefore, I should go back to my home and I should stay as a lay life. He decided and so he was so sorry and so sad. He decided to return his home and so he was so Culapantaka because of his brother doesn't accept him to participate the invitation. Therefore, Culapantaka, he was very upset. Pada saat itu, ketika itu Sang Buddha sedang berdiam di hutan mangga yang dipersembahkan, yang diberikan, yang disumbangkan oleh Jivaka, yaitu seorang dokter di zaman itu. Dan ketika itu Jivaka, yaitu sang dokter, dia ingin mengundang Sang Buddha bersama 500 orang pengikutnya, yaitu para bhikkhu, untuk menerima dana makanan. Lantas Jivaka mengirim seorang utusan untuk mengundang Sang Buddha bersama ke 500 pengikutnya ini. Dan waktu itu Mahapantaka ditugasi oleh Sangha sebagai petugas yang menerima berbagai undangan. Dan Mahapantaka ini dia menerima undangan dari Jivaka tersebut. Dan ternyata Jivaka juga mengatakan, kami juga mengundang adik Anda yaitu Culapantaka. Tetapi Mahapantaka merasa malu terhadap karena merasa malu adanya adik yang bodoh ini, lantas dia menolak adiknya untuk ikut dalam rombongan tersebut. Dan adiknya yaitu Culapantaka ini merasa sedih, akhirnya dia lantas dia mempunyai niat untuk pulang saja ke rumahnya, kembali ke kehidupan duniawi. So next day, the Buddha also, according to the hits, Mahakaruna Samapati, and he saw that today Culapantaka he will attain the arhatship. Because of that, he walked near of the gate, and at that time, Culapantaka also, because of his brother, drive out him, so therefore he left to the from the monastery, and he was also weeping. That time, so Buddha saw and he asked, oh my son, why are you weeping? So that time Culapantaka answered, Pandi, because of I was dropped out by my brother, therefore I have to leave from the monastery. That time Buddha said, So you are the living the Buddha dispensation. You are the Buddha Savaka, the disciple of the Buddha. Really, you brother doesn't have the asaya nusaya jnana, the knowledge of inclination or tendency of the beings. Because of that, so he told you, so therefore you don't worry, you don't set. So I shall give the meditation method to you. So like that way, Buddha told the Chulapandaka. Jadi rupanya Chulapantaka ini bukan mau pergi dengan sendirinya, tetapi diusir oleh kakaknya, yaitu Mahapantaka, karena kakaknya malu terhadap malu memiliki seorang adik yang begitu bodohnya. Lantas pada keesokan harinya, ketika adiknya ini mau meninggalkan wihara, pada pagi hari, sebagaimana biasanya Sang Buddha selalu meneropong untuk melihat siapa yang dapat beliau bantu. Dengan mata batin beliau, mata Buddha beliau, beliau melihat bahwa hari ini Chulapantaka akan menjadi seorang arahat. Lantas beliau secara sengaja berjalan di depan pintu gerbang wihara. Dan ketika itu Chulapantaka dengan sedihnya meninggalkan wihara. Lantas ketika bertemu dengan Chulapantaka, Sang Buddha bertanya, "Anakku, mengapa engkau menangis?" Lantas Chulapantaka mengatakan, "Karena saya diusir oleh kakak saya, Mahapantaka." Lantas Sang Buddha mengatakan, "Jangan sedih, anakku. Anda adalah seorang siswa Buddha. Kakak Anda tidak memiliki pengetahuan atau memiliki mata batin untuk melihat kecondongan seseorang. So, karena itu dia mengusir Anda. Oleh karena itu, janganlah sedih, jangan merasa risau. Saya akan mengajarkan Anda suatu metode meditasi." Buddha create the according to his psychic power, and so he gave the white clothes to the Chulapantaka and said, "My son, you should rub this cloth again and again, and also you should recite Rajo Haranan, Rajo Haranan." So try to meditate. And also Buddha arranged to sit in front of the his kudi and face to the east directions. Then Buddha and other disciples, so because of Jivaka invitation, they went to the Jivaka house. Lantas Sang Buddha dengan kesaktiannya, dia menciptakan sebuah kain putih. Lantas dia menyuruh Chulapantaka untuk menggosok berulang-ulang kain putih tersebut sambil mengucapkan kata-kata Rajo Haranam, Rajo Haranam. Lantas dia menyuruh Chulapantaka untuk melakukan meditasi dengan cara demikian dan duduk di depan kuti beliau menghadap ke arah timur. Lantas setelah itu Sang Buddha bersama ratusan siswa beliau berangkat menuju rumah Jivaka. So Rajo Haranami, the clue is liable to take that. The clue is liable to take that like that way. So Chulapantaka, he recite again and again, and he rub again and again the white clothes. Because of rubbing again and again, slowly and slowly, the white cloth become and dirtier and dirtier. Rajoharanam berarti mempunyai arti bahwa kain itu mudah dikotori. Kain itu mudah dikotori. Dan dengan berulang-ulang menggosok kain tersebut, akhirnya kain tersebut menjadi semakin kotor. So, Chulapanaka, he thought, although this glow is originally white and pure and clear, because of touched by the impure body, slowly and slowly this cloth become that cloth, look like the kitchen cloth. In the same way, he put his attention to his body and mind. So our mind nature also originally very pure and clear, because of overwhelming by the greedy hatred and delusion, the mind also impure. Because of that, he contemplate again and again that this condition, and slowly, his insight knowledge is mature. Jadi, pada saat menggosok berulang-ulang kain tersebut, Culapantaka merenungkan bahwa sesungguhnya kain ini awalnya itu bersih, tetapi karena disentuh berulang-ulang oleh tangan saya, akhirnya menjadi kotor seperti sebuah kain lap yang ada di dapur. Demikian pula, lantas dia memperhatikan ke jasmani dan batinnya dan merenungkan bahwa demikian pula jasmani dan batin ini semula murni dan bersih, tetapi karena dikotori oleh berbagai hal seperti kebencian dan kegelapan batin, sehingga menjadi tidak murni lagi. Demikianlah dia merenungkan berulang-ulang, sehingga pengetahuan batinnya itu tumbuh dan berkembang. Pengetahuan batinnya menjadi matang. So Buddha also, according to the Hisaki power, he looked and saw the venerable Chulapandaka conditions. So Chulapandaka, his knowledge is mature enough level. Because of that, according to the Hisaki power, he came in front of the Chulapandaka and he preached the discourse to remove the greedy, to remove the anger, to remove the delusion. So because of the Buddha gave the instruction, Chulapandaka slowly and slowly he attained his knowledge mature, and he attained the arhata path and fruitions. Kemudian Sang Buddha dengan kesaktian beliau mampu melihat apa yang terjadi pada Chulapandaka, dan Sang Buddha melihat bahwa pengetahuan pada diri Chulapandaka sudah cukup matang, sehingga Sang Buddha dengan kesaktian beliau pula mendatangi Chulapandaka dan mengajarkan kepada Chulapandaka ini ajaran untuk menyingkirkan keserakahan, menyingkirkan kebencian, menyingkirkan kegelapan batin. Kemudian secara perlahan-lahan, akhirnya Chulapandaka ini mencapai tingkat kesucian arahat. So that day Buddha and Buddha disciple were in the physician Jivaka house. So physician Jivaka also, he prepared to offer the offering water to put the Buddha bowl. That time Buddha covered his bowl with his hand. That time Jivaka asked to the Pandi, why you don't accept the my offering? So Buddha said, there was one monk left behind in the monastery. That time, Mahabandhaka answered, Pandi, no monk left behind in the monastery. But Buddha said, one monk behind in the monastery. Therefore, Jivaka sent a man to invite the monks who left behind in the monastery. Jadi pada saat itu Sang Buddha sedang berada di rumah Jivaka bersama ke-500 siswa beliau. Dan ketika Jivaka, yaitu sang dokter, bersiap-siap untuk mempersembahkan air atau menuangkan air ke dalam pata Sang Buddha, ke dalam mangkuk Sang Buddha, Sang Buddha menutup patanya beliau dengan tangannya. Lantas Jivaka merasa heran dan bertanya kepada Sang Buddha, mengapa Buddha menutup pata dengan tangan. Lantas Sang Buddha mengatakan, masih ada satu bhikkhu yang tertinggal di wihara. Lantas Mahapantaka mengatakan, tidak ada bhikkhu yang tertinggal di wihara. Sang Buddha mengatakan ada. Lantas Jivaka mengirim seorang utusan untuk mengundang bhikkhu yang tertinggal tersebut. So Panaribha Chula Pandaka, he attained the Arhatta path and fruition. Also, he attained the 4 analytical knowledge, 4 Bodhisambhita, and also he attained the 6 psychic power. Because of that, he and his brother and Buddha and Jivaka telling he know that there are conditions. Because of that, according to the his psychic power, he created the 1,000 monks form in the monastery. So these monks are different forms. One are meditating, one are making the ropes, one are sweeping in the compound, one are walking. Like that way, he created the many different forms in the monastery. Pada saat itu, ketika Chulapantaka menjadi seorang mencapai tingkat kesucian arahat, beliau juga memiliki 4 pengetahuan analitis atau 4 pengetahuan patisambhida. Dan selain itu beliau juga memiliki 6 kesaktian, 6 abinya. Oleh karena itu ketika utusan itu datang, dia menciptakan 1000 bentuk, 1000 wujud bhikkhu. Ada wujud yang sedang bermeditasi, ada yang sedang membuat jubah, ada yang sedang menyapu lantai, ada yang sedang berjalan. So, the man sent by the physician Jivaka, when he reached in the monastery, he saw the many monks in the monastery. Because of that, his mind puzzled. Oh, they said to invite the one monk only, one monk left behind, but in the monastery, so many monks, because of that, to whom invited. Therefore, he returned again to the house and he said to his master, Master, you said only one monk left behind in the monastery, but in that monastery, the monks are more than in your house. So, because of that, I am very puzzled to who invited. Then, physician Jivaka, He said to the Buddha, one day, you said one man left behind in the monastery, but there are so many monks in the monastery to whom invited. At that time, Buddha said, you invite the Venerable Chulapanaka. You tell the Venerable Chulapanaka. Therefore, the monks, the men, return again to the monastery. Jadi ketika utusan yang dikirim oleh Jiwaka ini mencapai tiba di wihara, dia melihat banyak biku yang ada di wihara tersebut. Lantas utusan ini menjadi bingung. Tadinya dikatakan mengundang seorang biku yang tertinggal di wihara. Sekarang mengapa sampai banyak biku di wihara tersebut? Lantas karena bingung, lantas dia tidak mengundang biku-biku ini dan dia kembali ke rumah juragannya, ke rumah majikannya, yaitu sang dokter, yaitu Jiwaka. Dan dia menghadap ke Jiwaka dan mengatakan bahwa Tuan, Anda mengatakan hanya ada satu biku di wihara, tetapi ternyata biku-biku yang ada di wihara tersebut jumlahnya lebih banyak daripada biku yang ada di rumah ini sekarang. Karena saya bingung sehingga saya tidak mengundang mereka. Lantas Jiwaka memberitahukan hal ini kepada Sang Buddha. Mengatakan, Jiwaka ini mengatakan, Buddha, Anda mengatakan hanya satu biku yang tertinggal, tetapi ternyata banyak biku yang ada di wihara tersebut. Lantas Sang Buddha mengatakan, Anda cukup mengatakan mau mengundang Chulapanthaka. Lantas utusan tersebut kembali lagi ke wihara. So when the man he reached there in the monastery, he asked, who is the Chulapanthaka? At that time, all the monks they answer, Chulapanthaka Adachaya Saya. Jadi ketika tiba di wihara, utusan itu bertanya kepada para biku yang ada di sana, siapa yang bernama Chulapanthaka. Ternyata biku-biku itu semuanya menjawab bahwa Chulapanthaka adalah saya. So all the monk answer Chulapanthaka am I, Chulapanthaka am I. Because of that, this man puzzled again. Oh, all the monk answer Chulapanthaka. So because of that, whom to invite? Therefore, he returned again to the house and he told his master, Master, all the monk answer Chulapanthaka. To whom invite? I could not invite that this one. So because of visiting Jiwaka, he was the noble person. Therefore, he realized, oh, this monk, he got the psychic power. Because of his psychic power, he created this monk many form and all are Chulapanthaka. Therefore, he told his men, you should go back again and whoever nearer of you, you touch his body and you said, one day you is summoned by the Buddha and you should come to the physician Jiwaka house. Like that way you invite and you pull that, you take the ropes. Like that way the physician Jiwaka told his man, and so the man returned again to the monastery. And so at that time when he reached nearer of the his, so he tell the monks, one day you was summoned by the Buddha, because of that please come to the Jiwaka house. That time only, so all the form disappear and so only one monk only he saw. Jadi karena melihat bahwa semua biku itu menjawab bahwa saya adalah Chulapanthaka, maka utusan tersebut menjadi apa, bingung lagi, dan dia bertanya-tanya siapa yang merupakan Julapantaka. Karena bingung, lantas dia kembali lagi ke rumah tuannya, yaitu kembali ke rumah Jiwaka. Dan dia memberitahukan kepada Jiwaka bahwa semua biku yang di sana itu mengaku dirinya adalah Julapantaka. Lantas ketika itu Jiwaka mulai sadar bahwa biku Julapantaka itu memiliki kesaktian dan mampu mengubah dirinya menjadi banyak bentuk, banyak wujud. Dan Jiwaka dia memberitahu kepada utusannya itu bahwa Anda kembali saja ke wihara, dan siapapun, biku siapapun yang Anda jumpai, yang dekat dengan Anda, Anda seyogianya memberitahu kepada dia bahwa Anda, yaitu sang biku, sedang dipanggil dipanggil oleh sang Buddha untuk datang ke rumah Jiwaka. Lantas utusan tersebut kembali lagi ke wihara, dan ketika berjumpa dengan seorang biku yang dekat dengan dirinya, lantas dia mengatakan, Bante, Anda dipanggil oleh Sang Buddha. Dan ketika itu juga semua biku-biku yang ada di sana itu lenyap, dan tinggal seorang biku saja. So, Penaribla Julapantaka, when he arrived there visiting Jiwaka house, Buddha also accepted his donations, and then after finished their meal, Buddha allowed to the Julapantaka to give the Anumodana to the physician and all the participants. So therefore, Venerable Julapantaka, he preached the discourse very detailedly according to the Tipitaka, three Pali texts. So because of that, at the evening, so in the monastery, at the Sangha meeting, that time, the monks were telling about the Venerable Julapantaka condition. So very wonderful today, because of the depend on the Buddha teaching, Julapantaka Aliya, he was the very Dalit monks. Now he was the very wonderful. He can preach the discourse according to the Buddha teaching and very detailedly. Because of that, depend on the Buddha, and so he can become the good, he can become the noble persons, noble monk. Like that way, the monk are talking each other about the Julapantaka conditions. Jadi ketika Julapantaka tiba di rumah Jiwaka, barulah Sang Buddha bersedia untuk menerima persembahan dari Jiwaka. Dan setelah mereka menyelesaikan makanan mereka, Sang Buddha menugaskan Julapantaka untuk memberikan ucapan anumodananya kepada Jiwaka bersama mereka-mereka yang turut berpartisipasi di dalam dana makanan tersebut. Dan setelah itu, jadi pada kesempatan itu juga Julapantaka memberikan dhammadesana kepada yang hadir pada saat itu. Dan lantas setelah itu para biku sekembali dari sana, ketika mereka berada di wihara, ketika mereka berkumpul bersama, mereka bercerita atau membicarakan kisah dari Julapantaka ini. Mereka mengatakan sungguh menakjubkan ajaran Sang Buddha. Seorang Julapantaka yang semula bodoh dan pelupa, ketika bertemu dengan ajaran Buddha, lantas berubah menjadi seorang yang hebat sekali, mampu membabarkan dhamma dengan begitu baik, mampu membabarkan dhamma dengan begitu rinci, bisa menjadi seorang bhikkhu yang demikian mulia. That time, Buddha also, according to his psychic power, he knew the monk's daily end. Therefore, he came to that meeting and he sat at the Buddha sitting. Then he asked the monk also answer they are talking. That time, Buddha said, "My sons, really, that is not wonderful." Julapantaka, he obtained the Supramundane inheritance by my instruction. Before he immature his knowledge in his past life, long, long ago also, he obtained the Lokiya Mundane inheritance by my instructions. Therefore, so the monk asks again, Pandi, how he got the Lokiya inheritance by your instruction in the past life. Please tell us, because of that. So Buddha tell the past life of Julapantaka two story at that times. Lantas Sang Buddha dengan kesaktiannya mengetahui pembicaraan yang dilakukan oleh para bhikkhu, dan beliau mendatangi para bhikkhu. Dan setelah duduk, beliau bertanya kepada para bhikkhu, "Apa yang sedang kalian bicarakan?" Setelah para bhikkhu memberitahukan apa yang mereka bicarakan, lantas Sang Buddha mengatakan, "Ini sesungguhnya bukan hanya ini saja yang menakjubkan dalam hal memperoleh pengetahuan yang bersifat lokutara atau bersifat di atas keduniawian. Sebelumnya, sebelum Julapantaka ini mendapatkan, pengetahuan lokutara dari Julapantaka ini matang, dalam kelahiran lampau beliau, beliau pun sudah mendapatkan warisan duniawi yang tiada taranya." Lantas para bhikkhu bertanya kepada Sang Buddha, "Bagaimana Julapantaka ini mendapatkan warisan duniawi ini?" Lantas Sang Buddha menceritakan kisah kelahiran lampau dari Julapantaka. So therefore, I would like to tell that one of the past life story of Julapantaka. That is, Julapantaka, in one of the his past lives, he was reborn in one of the family of Paranats. At the time, at the age of the 16, his parents arranged for his education to go to Takasila, and he studied under the one of the professor, and so with 500 disciples together. At that time also, he was very dullard. Berikut ini, saya akan menceritakan sebuah kisah kelahiran lampau dari Julapantaka. Jadi ketika itu, Julapantaka ini terlahir dalam sebuah keluarga di kota di Varanasi. Ketika itu dia berusia 16 tahun dan orang tuanya dalam rangka pendidikan anaknya mengirim anak yang berusia 16 tahun tersebut ke Takasila. sebagai sebagai sebuah kota belajar. Dan anak tersebut belajar di bawah seorang guru yang memiliki 500 siswa. Ketika itu, ya, anak yang berusia 16 tahun ini juga sangat bodoh dan pelupa. So this, the youth was very good. Also, he was very clever and very dutiful disciple. Whatever his teacher need, he helped, and also he served his teacher service. Because of that, also his teacher loved him. Very dutiful disciple, very clever, and he helped a lot his teacher's service. Maaf, tadi salah, bukan bodoh sekali, ya. Jadi ketika itu pemuda tersebut atau remaja tersebut merupakan seorang siswa yang sangat pandai dan sangat rajin juga menjalankan tugas apa saja yang diberikan oleh gurunya. So therefore, because of he was very dutiful disciple, and also because of that, the teacher also very love, and he want to teach as much as he can. He also, the youth also, because of he want to become the good wise man, he studied very hard, try hard. Although he studied trying hard, because of his karma, he could not memorize whatever his teacher teach. Because of good karma, bad karma, oh, yeah. Yeah. Jadi anak tersebut sangat bertanggung jawab, sehingga gurunya sangat menyayanginya. Dia ingin mengajarkan apa saja yang diketahuinya. Dia ingin mengajarkan kepada muridnya ini sebanyak mungkin. Dan karena anak ini juga ingin menjadi seorang yang bijaksana, sehingga dia berusaha, dia berupaya sekuat tenaga. Tetapi karena karma buruknya, lantas dia tidak bisa mengingat apa yang diajarkan oleh gurunya ini. So because of his karma, whatever his teacher taught also he could not memorize, and it can forget quickly. Because of that, slowly and slowly he disappointed, and so he decided he should go back to his home, look like you, because of not getting the nimitta. Jadi karena tidak bisa mengingat apa yang diajarkan oleh gurunya, dan karena dia dengan cepat lupa terhadap apa yang baru diajarkan oleh gurunya, sehingga dia merasa kecewa dan ingin pulang ke rumahnya, seperti kalian yang tidak mendapat, karena tidak mendapat nimitta sehingga mau pulang ke rumah juga. So the teacher also he thought, oh, my pupil is very good disciple, he is very dutiful, he serve whatever I need. Because of that, although no, I wish to become the good wise person, good landed person, but he could not memorize anything. But because of his gratitude, I must give the good advice to him. Therefore, he said, my disciple, you are very dutiful disciple. Because of that, I also you serve me whatever I need. I had your gratitude. So therefore, I will teach to you one chant, mantra. This chant, can you memorize? Yes, I will try, my master. So he answered. Lantas gurunya berpikir bahwa murid saya yang satu ini sangat bertanggung jawab. Apa yang saya butuhkan, dia selalu memenuhinya dengan baik. Oleh karena itu, saya ingin membuat dia juga menjadi seorang yang bijaksana, menjadi seorang yang baik. Walaupun dia tidak bisa, walaupun ingatannya tidak baik, walaupun tidak bisa mengingat pelajaran yang diberikan, tetapi karena jasa-jasanya kepada saya ingin memberinya sebuah nasihat, sebuah cara belajar yang baik. Karena murid saya ini adalah seorang yang bertanggung jawab. Lantas dia mengajar kepada muridnya ini sebuah mantra untuk diingat-ingat. So the teacher gave the chant one of the mantras. So he gave this youth that chant the chant is so that is Gatisi Gatisi Kengkaranang Gatisi Ahampi Tanjanami. So this mantra was given by his teacher. Then the teacher said, my disciple, now you try to memorize this chant and recite repeatedly again and again. So because of that, the youth also, he recite repeatedly again and again, 100 times, 1,000 times, 10,000 times, again and again. After memorize, then the teacher asked, now can you memorize this chant? Yes, master, I can memorize. So if you can memorize, now you can go back to your home. So by this chant, by this mantra, you recite and you should earn for your living. Jadi, ya gurunya memberikan sebuah mantra. Mantranya ini, saya tahu can this mantra, give the nimitta. If you chant, you will get it. Ya, jadi apa, gurunya memberikan sebuah mantra yang berbunyi Gatesi Gatesi Kingkarana Gatesi Ahampi Tangjanami, dan dia mengulang-ulang mantra ini berkali-kali, 100 kali, bahkan 10,000 kali. Dan setelah itu gurunya bertanya kepada siswanya ini, apakah Anda sudah mampu menghafal mantra ini? Lantas siswanya ini mengatakan, sudah bisa. Lantas gurunya mengatakan, kalau begitu Anda pulanglah ke rumah. Karena dengan kemampuan untuk mengingat mantra ini, Anda akan mampu mendapatkan penghidupan atau mencari nafkah dari sini. So really that this Gatesi Pali meaning is several meanings, attach or sharpen or impact or impinging or rough or erase or push and pull or arch or insult or attempt. So several meaning of that this Gatesi. Because of that, if we translate, so the sentence, the mantra Gatesi Gatesi mean attacking and kengkaranang Gatesi mean why they attacking. Ahampi tanjanami, I know this attacking. Gatesi mempunyai arti menyerang, hantam, menggosok, menghapus, mendorong dan menarik, kemudian menyerang, berusaha. Jadi gatesi-gatesi, kingkarana gatesi ahampi tang janamiti berarti hantam, hantam saja, mengapa hantam, saya pun mengetahuinya. So because of that, this youth, when he returned his home, not to forget, wherever he go, he went, he recited this mantra. So then, when he reached his home, his parents are also were very happy, and so because of that, so they ask, oh, now my son came back from the Takasila. Because of that, so what degree do you get? That time also he said, Gattesi, Gattesi. Oh, my son get the Gattesi degree. lantas muridnya ini, anak tersebut, remaja tersebut, kembali ke rumahnya dan dia selalu ingat mantra tersebut, tidak lupa. Dan kemanapun dia pergi, selalu mengucapkan mantra ini. Dan orang tuanya ini begitu melihat anaknya sudah kembali dari tempat belajarnya, merasa sangat bahagia. Lantas dia berkata kepada anaknya, anak, Anda sudah kembali dari Takasila. Gelar apa yang Anda dapatkan? Lantas anaknya itu mengatakan Gatesi, Gatesi, Kingkarana, Gatesi. Dan orang tuanya mengatakan, oh, jadi Anda mendapatkan gelar Gatesi. So the parent asks, do you study, did you study, father study, master and PhD also? He answered, Gatesi, Gatesi, because, oh, my son, he called the Gatesi master. Because of that, he is the specialist of the Gatesi. Dan ketika orang tuanya bertanya, apakah Anda mendapatkan gelar master dan doktor juga, dan anaknya hanya menjawab Gatesi, Gatesi, dan selanjutnya, dan lantas orang tuanya pikir, wah, anak saya mendapatkan gelar master Gatesi dan juga gelar doktor Gatesi. So therefore, the parent asks, my son, you get the degree from that Matesi, Gatesi. Because of that, what do you want? We will want to give the reward to you. Do you want to be married in this country or in this city, or what do you want? So look like that you are a country, someone come from the USA or Australia getting the degree. Like that way, you know, father, mother asks to the his son. But the his son is wherever he go, not to forget this mantra. All the time he is chanting this mantra. Jadi orang tuanya mengatakan, oh nak, Anda sudah, kalau itu Anda sudah mendapatkan gelar Gatesi. Apa yang Anda inginkan sekarang? Anda mau kawin dengan siapa? Apakah dengan gadis yang ada di negara ini atau dari negara lain? Apa yang Anda inginkan? Tetapi jawaban anak tersebut hanya selalu mengucapkan mantra tersebut, yaitu Gatesi, Gatesi, Kingkarana, Gatesi, Ahampi, Tang Janami. At that time, the King Baranas was ruling that country, and so he considered, because as a human being nature, they can see other faults easily, but very hard to see ourselves faults. Because of that, I was ruling this country and the citizens, what they think. Because, so as a human being nature, so when the bad ruler is ruling the country, they said, oh, this is the evil ruler, evil king. Because of that, they disappoint. If the king is good, so because of righteously ruling, so they pray or this aspirates, may this king be long lived. So because of that, The king want to inquire the country, the citizen, how they feel his ruling. So as a king nature, ancient times, the king pretend as a poor man or as a beggar. So he went out from the palace at night and he inquired, so house to house, what they are talking. Waktu itu di tempat tinggal anak tersebut yang memerintah itu adalah Raja Varanasi. Dia berpikir sebagai manusia selain perlu mengetahui kekuatan diri sendiri, mengetahui kekuatan orang lain, juga perlu mengetahui diri sendiri. Saya ingin apabila seorang penguasa yang jelek, maka apabila seorang raja memerintah dengan jelek, maka rakyatnya, orang-orang lain akan mengatakan bahwa ini adalah seorang raja yang jelek. Tetapi apabila seorang raja dapat memerintah dengan baik, dengan adil, maka orang-orang akan mengatakan ini adalah seorang raja yang baik. Semoga raja tersebut panjang umur. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana rakyatnya ini berpikir tentang dirinya, lantas dia menyamar sebagai seorang peminta-minta dan berkeliling kota untuk mendengarkan apa yang dibicarakan oleh rakyatnya, terutama tentang dirinya. At what time do you talk gossip in your home? Ya, pada saat itu gosip apa yang diceritakan di rumah? Really, human being nature, whole day they work in their work, and at the evening they come back their homes, and after before meal or after dinner they hold the meeting, and that time they talk the gossip. Some are also correct, some are also incorrect. Is it true? Sebagai seorang manusia, pada saat mengerjakan sesuatu, entah pada sore hari, setelah kembali dari kerja, pada saat bertemu satu sama lainnya, selalu saja ada gosip. Gosip itu bisa benar, bisa juga salah. Because of that, the king, he pretends as a poor man or as a beggar, and he went out from the palace. He approached and leaned the he approached the one house to another and leaning the wall, and he listened the citizen what they are talking about him. Some are also good or some are also bad. So because of that, the king, when he reached the one place, and at that time, between the two houses, a group of buglers, they dig the tunnel and try to enter in the one house to take the property. After that, the king also, he sits under the dark shade and he observes whatever condition, what they are doing. So slowly and slowly, the buglers enter the house and they try to carry the property of householder. At that time, the youth who recite the Gatiti came out from the his house and he recite the Gatesi, Gatesi, Kengkaranan, Gatesi, Hampitan Janami. Because of his recitation, the buglers, they heard that this sound and, they think, now did he know that our condition? Because of that, we will be harmful. We should flee away from that house. Because of that, so this buglers, they could not wear their clothes, and so they flee away from the house. At that time, The king also observed all the conditions, and the king thought, oh, this man chanting the mantra is very powerful. Because of his recitation, all the Bakla flee away. So therefore, he keep in his mind and he returned to the palace. Jadi, sang raja menyamar sebagai seorang peminta-minta dan meninggalkan istananya dan masuk ke dari desa ke desa yang lain. Dan dia berusaha untuk menguping penduduknya, membicarakan apa saja tentang dirinya. Dan ternyata pembicaraan atau ya gosip tentang dirinya atau pembicaraan dirinya itu ada yang baik, ada yang buruk. Sampai suatu saat dia tiba di satu rumah di mana ada satu kelompok pencuri atau perampok sedang menggali sebuah terowongan agar bisa mencuri barang-barang yang ada di rumah tersebut. Dan sang raja menyembunyikan diri untuk mengamati apa yang dilakukan oleh para pencuri tersebut. Dan pada saat pencuri ini sedang melakukan aksinya, tiba-tiba dari rumah tersebut terdengar suara gatesi-gatesi, kingkarana gatesi yang diucapkan oleh anak tersebut. Dan mendengar ucapan ini, lantas para pencuri berpikir, wah, ini kita sudah ketahuan oleh pemilik rumah. Kalau kita tidak cepat-cepat melarikan diri, nanti kita bisa ditangkap. Lantas mereka buru-buru meninggalkan rumah tersebut. Dan sang raja yang sejak awal mengamati peristiwa tersebut berpikir bahwa, wah, betapa saktinya mantra yang diucapkan oleh remaja tersebut. Lantas dia berusaha untuk menghafal mantra tersebut di dalam pikirannya. So next day the king sent a attendant to inquire who is that this youth. So the attendants report this youth, he came back from the Takasila and he got the degree Katetis and he is the master of the Katesi. So because of that, the king summoned this boy to come in front of him. So because of the king summoned their son, the parents were very worried. Look like our country. In our country also, the police or military intelligence took their son or family member. Oh, because of political case, he will get the punishment. So son and parents or family member, they are very worried and excited. Look like your country also. Lantas sang raja mengirim seorang utusan untuk mendatangi rumah anak tersebut untuk mencari tahu siapa sesungguhnya anak tersebut atau remaja tersebut. Lantas setelah itu utusan ini melapor kepada raja bahwa remaja ini dia baru pulang dari Takasila, dia baru mendapatkan gelar Gatesi. Dan lantas sang raja minta utusan tersebut memanggil remaja tersebut menghadap dia, menghadap sang raja. Dan ketika itu orang tua dari remaja tersebut sangat khawatir, anak saya dipanggil oleh raja jangan-jangan nanti terjadi sesuatu sama seperti negara kami, apabila ada yang dipanggil oleh polisi atau oleh intelijen, maka orang juga merasa sangat khawatir. Bagaimana dengan negara kalian? So the king asked that this youth, what mantra do you recite? I want to learn this mantra from you. Your mantra is very powerful. So where do you get? So the king asked the youth also, he answered, he got this mantra from his professor, from the Takasila, and so he chants daily this mantra. If you want to learn, I shall teach you. So therefore, the youth teach this mantra to the king. The king also, as a rewarded, so he gave the 1,000 golden coin to the youth, and the youth went back his home. Kemudian raja bertanya kepada remaja tersebut, mantra apa yang Anda ucapkan kemarin? Sangat manjur, sangat dahsyat. Dan anak tersebut mengatakan, saya mempelajarinya dari guru saya, dan itu saya menjapanya atau membacanya setiap hari. Dan lantas raja mengatakan, kalau begitu ajarkanlah kepada saya mantra tersebut. Lantas anak tersebut dengan senang hati mengajarkan mantra tersebut kepada sang raja, dan raja memberikan 1,000 keping mata uang kepada anak ini. Lantas anak ini kembali ke rumahnya. So therefore, in this country, one of the military general, he want to become the kingships. Because of that, he got the idea and he went to the Baba, hairdresser of the king, and he asked that this Baba hairdresser, when will you go to the king palace to clean there, to shave the king's mustache and beard? So the Baba said, tomorrow or the day after tomorrow, I am going to the palace to clean the king's mustache and beard. That time, the military general said, I want to get the help from you, because I want to become the kingships. Therefore, I need that your help. So when you go to the king palace, when you shave the king mustache and beard, at the time, you make the your razor very sharp, and instantly, you cut the neck of the king, and if you can assassinate, if you can kill, I will, when I became the king post, I will give you as a military general. So do you agree or not? So the general asked to the Baba. The Baba also agreed. Because of that, so the general, so when he accept and when he admit, so he give the 1,000 silver coin to the Baba, and he return his home. The general gave to the Baba. Kemudian pada saat itu ada seorang jenderal dari kerajaan tersebut, dia menginginkan kedudukan raja dari negeri itu. Lantas dia pergi ke seorang tukang cukur yang sering mencukur rambut dan kumis dari sang raja. Dan Jenderal ini dia memberitahu kepada tukang cukur tersebut bahwa dia menginginkan bantuan dari sang tukang cukur karena dia mengincar posisi sebagai seorang raja. Lantas tukang cukur ini menjawab bahwa dia mau membantu jenderal tersebut. Lantas jenderal ini mengatakan, pada saat Anda mencukur rambut sang raja, cobalah dengan silet Anda yang tajam, potonglah leher dari sang raja. Dan kalau sang raja sudah terbunuh, sudah meninggal, ketika saya naik menjadi raja, Anda akan saya jadikan sebagai seorang jenderal. Dan ternyata tukang cukur ini setuju untuk melakukannya. So the next day, the Baba also, he went to the palace, and when he reached, he prepared to shave the king moustache and beard. Before he shaved, he sharpened his razor edge to be more and more sharp, and on the leather seat. At that time also, the king was sitting on the chair, and he started to recite the Gaddesi, Gaddesi, Kengkaranam Gaddesi, Ahambi Tanjanami. When the king started to recite, the Baba, he frightened, oh, now my king, he knows that my thinking, my planning. So, because Gaddesi means rubbing or pushing or sharpening, because of that, so my idea, my planning, so the king had already knew. Because of that, the Baba so frightened and so shaken, and so trembled, so he could not control his excitement. He could not hold that, his razor also, because of his hand is shaking. So later on, so because of he could not control his temperament, he kneeled down in front of the king, and he touched his forehead to the king's feet, and he put his razor also. And then he, very excitingly, he requests, oh, Maharaja, please forgive me, please apologize me, please free from my life. So the king also, because of he ruling the whole country, he saw the behavior of this Baba. He can casting, because of that, you tell righteously what you have done. I know everything. So like that way, he pretend. So yes, Master Maharaja, I will tell correctly, righteously to you. Please, if I tell, please give the chance to free from my life. Don't kill me. So like that way, The Baba said, yes, if you tell righteously, correctly, I will give the chance free from your life. So that time, Maharaja, I will tell the condition. Really, that is not my planning, my plot. So, that is your general. He gave the 1,000 golden silver coin, and he make the plot. That is not to assassinate to you when I was shaving your moustache and beard. At that time, I must cut your neck instantly. So he ordered me. Because of that, I am so afraid, so frightened. So like that way, the Baba told the plot of the general. That time, the king. That only is dead. Jadi karena tukang cukur ini diberikan uang 100 keping oleh sang jenderal, sehingga dia setuju, dan pada keesokan harinya tukang cukur ini dia mendatangi istana raja. Dan ketika dia sedang mempersiapkan pisau cukurnya, ketika sedang mengasah pisau cukurnya di sebuah lembaran kulit. Ketika itu sang raja sedang duduk, dan sambil duduk dia menjapa mantra tersebut, dan mantra yang dibaca atau yang dijapa itu adalah Gathesi Gathesi Kinkarana Gathesi Ahampi Tang Janami. Gathesi ini juga berarti mengasah, bisa juga mengasah. Jadi mengasahlah. Mengapa mengasah? Saya pun sudah tahu. Itu kan mantranya berbunyi demikian. Sehingga sang tukang cukur ini mendengar mantra ini, lantas dia merasa ketakutan. Dia pikir, wah, sang raja sudah mengetahui rencana saya. Lantas dia menjadi takut sekali, sampai tidak mampu untuk memegang pisau cukur ini, gemetaran, dan bahkan tidak kuat untuk berdiri, dan akhirnya berlutut dan menyembah ke sang raja dan memohon sang raja memaafkannya. Lantas sang raja pura-pura, sang raja pura-pura sudah tahu, dan dia mengatakan, kalau anda memberitahu seluruh ceritanya, maka saya akan memaafkan anda. Jadi kalau anda menceritakan semua rencana anda, maka saya akan membebaskan anda. Lantas tukang cukur ini mengatakan bahwa ini sesungguhnya bukanlah rencana dia, bukan rencana dia, tetapi ini adalah rencana dari sang jenderal yang telah memberinya 1000 keping mata uang. Jadi sang jenderal ingin membunuh raja dengan memesan agar ketika tukang cukur ini mencukur kumis dan janggut dari sang raja, ketika itulah dia harus memotong leher sang raja. Jadi tukang cukur ini memberitahukan semua rencana, semua plot dari jenderal itu. So because of the huge mantra, the king thought, because of this huge mantra, his mantra is very powerful, I escaped from this assassinations. So therefore, the king summoned this youth, and also the king trying to catch the general also. And after that, so the king told that this general, you are the untrust person. I didn't give the favorable to you, but you are not trusty. Because of that, you are not worthy in as a general of mine. Therefore, I was drove out from my country. Therefore, the king drew out the general from his country. And another one, because of as a gratitude, so the king gave the male general post to this youth. Therefore, because of this mantra, this you also become the military general in that country. Lantas sang raja berpikir bahwa karena mantra remaja inilah yang begitu sakti, sehingga membuat saya terbebas dari usaha pembunuhan oleh jenderal saya. Lantas dia memanggil remaja tersebut dan menangkap juga jenderal yang mengkhianatinya. Lantas ketika menangkap jenderalnya, dan dia mengatakan kepada sang jenderal bahwa anda adalah orang yang tidak bisa dipercaya, Oleh karena itu, saya akan mengusir Anda dari negeri ini. Kemudian karena rasa terima kasihnya, lantas sang raja memberikan posisi jenderal tersebut kepada remaja ini. So at the conclusion of the story, Buddha said, at that time the youth was the Chulapandaka, and at that time professor was I. So Chulapandaka in that life also he got this Lokiya Mandai inheritance by my advice, and also not this life only. At the conclusion of his discourse, Buddha tell, and another one also, and Buddha tell the another story, but you also tired, no? Because of that, no? If you want to know that this story, you can read the Dhammapada Attakatha. So not at the conclusion of the discourse, no? I want to tell you, so you also not trying to practice ardently, diligently, no? Buddha also recite, no? The uttanena pamadena sanyamena dhammena cha dipankiriyata merawi yan ogo navikirati. So by practicing these four qualities, diligence, mindfulness, morality, controlling the sixth sense faculty, and trying to make the lamp or island for your life, and because of practicing, may you attain the supreme bliss of the Nirvana. Jadi, Sang Buddha mengatakan ketika itu remaja itu adalah kelahiran lampau dari Chulapandaka, dan guru yang mengajarkannya mantra itu adalah saya sendiri. Jadi Chulapandaka ini dalam kelahiran, bukan kelahiran ini saja, tetapi kelahiran lampau pun beliau sudah mendapatkan warisan duniawi dengan nasihat saya. Jadi bukan hanya dalam kelahiran ini saja. Sesungguhnya masih ada satu kisah lagi, tetapi karena kalian sudah lelah, oleh karena itu kalian baca saja sendiri kisah yang lainnya itu di Dhammapada Attakatha. Dan semoga kalian bisa berlatih dengan tekun, berlatih dengan rajin, sebagaimana syair yang diutarakan tadi, yaitu uttanena pamadena sangyamena damena ca dipangkairatha medawi yang ogo nabikirati. Dengan keempat hal ini, yaitu kerajinan, tidak lengah, disiplin dalam menjalani sila, kemudian pengendalian diri dalam hal enam indria, maka seseorang akan mampu menjadikan dirinya menjadi sebuah pelita atau sebagai pulau pelindung dalam menjalani hidup ini, yang mampu mengatasi berbagai kebanjiran. Jadi semoga kalian bisa berlatih dengan rajin dan tekun, dan akhirnya mencapai pencapaian tertinggi, yaitu Nirvana. So taking the role model of the Venerable Chulapandaka, and so practice repeatedly again and again, and repeatedly recite again and again, and so may you attain the Nirvana, may you attain the Jhana, and may you attain the path and fruition also. Jadi kalian seyogianya meniru Chulapandaka yang mengulangi yang berulang-ulang mengucapkan mantranya, Dan semoga kalian pula berusaha untuk berlatih berulang-ulang sehingga akhirnya mencapai jhana, mencapai nibbana. So now we shall chant together, paying homage to the Buddha, and the Dhamma and the Sangha. Imaya, Dhammanu, Dhamma Patipatiya, Buddham Pujemi. Imaya, Dhammanu, Dhamma Patipatiya, Dhamma Pujemi. Imaya, Dhammanu, Dhamma Patipatiya, Sangham Pujemi. Adha Imaya, Patipatiya, Jati Jara, Vyadi Maranama, Parikmongchisami. Idame Pungyam, Asawakyam, Vahanghodu. Idame Pungyam, Nibbanasa, Pachayo, Hodu. Mama Pungya Bhagam, Savasatanam, Bhajima, Desabhi, Mesamam. Punya bagam labantu saru saru saru. Dengan praktik dhamma yang benar ini, saya memuja Buddha. Dengan praktik dhamma yang benar ini, saya memuja dhamma. Dengan praktik dhamma yang benar ini, saya memuja Sangha. Semoga dengan praktik dhamma ini saya terbebas dari kelahiran, usia tua, dan kematian. Semoga jasa-jasa kebajikan saya ini bisa menjadi bekal. Semoga dengan jasa-jasa kebajikan ini bisa membawa saya menuju ke berakhirnya kotoran batin. Semoga jasa-jasa kebajikan ini bisa menjadi bekal saya untuk mencapai nibbana. Semoga jasa-jasa kebajikan ini juga melimpah ke semua makhluk hidup secara merata sehingga mereka bisa hidup bahagia.